بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن الدين عند الله الإسلام وبطلان دعوى وحدة الأديان ألقاها فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي العدني حفظه الله تعالى في 30 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 28 من أغسطس عام 22 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله para hadirin rahimani wa rahimakumullah di pagi hari ini hari Ahad 30 Muharram 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2022 Masehi. Walhamdulillah kita memasuki hari kedua dari rangkaian kajian umum daurah Imam Al-Muzani As-Salafiyah Al-Indonesiyah Al-Ula. Yang pertama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua dan memberikan kelancaran terhadap berlangsungnya acara daurah ini. Untuk sesi muhadharah kali ini dengan judul Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, serta kekeliruan paham pluralisme yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Munir bin Sa'id As-Sa'di Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Dan berikutnya waktu dan tempat kami persilahkan. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله أيها المسلمون عباد الله عنوان هذه المحاضرة إن الدين عند الله الإسلام وبطلان الدعوة إلى وحدة الأديان. وقبل أن نبدأ بما يتعلق بهذا العنوان نذكر لكم أمورا في غاية الأهمية. هذه الأمور هي أصول وثوابت لا تتغير ولا تتبدل، وهي دعائم ومباني لا تسقط ولا تهتز، وهي ستة أمور سنذكرها أمرا أمرا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهي saudara-saudara sekalian، وهي sekalian kaum muslimin، hamba-hamba Allah، judul muhadarah kali ini adalah innad dina indallahil islam. Agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa butlanu ad-da'wah ila wihdatil adyan, serta penjelasan tentang kekeliruan paham pluralisme, yaitu paham penyatuan agama-agama. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan topik ini, beberapa perkara yang sangat penting, yaitu perkara-perkara pokok, landasan-landasan yang tidak akan berubah, tidak akan bergeser, yang merupakan pilar-pilar dan bangunan-bangunan yang tidak akan roboh serta tidak akan goncang. Al-amr al-awwal 'ala al-muslimin an ya'taqidu anna din al-islam huwa ad-din al-haq. ولم يبقى على وجه الأرض دين حق إلا الإسلام، ولم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد به، يتعبد الله به إلا الإسلام. فهذا الدين، دين الإسلام، هو خاتمة الأديان، وهو أيضا ناسخ لما قبله من الأديان والشرائع، ناسخ لما قبله من الشرائع والملل، كما قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام المراد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. Perkara yang pertama dari perkara-perkara penting yang merupakan pokok, landasan serta pilar di dalam agama Islam, yaitu hendaknya kaum muslimin meyakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikitpun, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang hak, bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, yang tidak ada tersisa satu agama pun di muka bumi, tidak tersisa satu agama pun, agama yang hak di muka bumi ini, kecuali agama Islam. Tidak ada tersisa di muka bumi ini satu agama pun yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi dengan benar, melainkan agama Islam. Agama Islam merupakan khatimatul adiyan, agama penutup dari sekian agama-agama sebelumnya, dan juga agama Islam merupakan nasikh, agama penghapus dari agama-agama sebelumnya. Islam adalah agama penghapus dari syariat-syariat yang ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka agama Islam yang dimaksudkan setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ajaran agama, syariat agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-amru thani ala al-muslimin an ya'taqidu anna al-Qur'an huwa akhirul kutubi nuzulan wa akhirul kutubi ahdan bi rabbil alamin tabaraka wa ta'ala wa lam yabqa kitabun yuta'abbadu Allahu bih illa al-Qur'an wa huwa nasikhun lima qablah min at-taurati wal-injili wal-zaburi wa ghayriha huwa hakimun alayha. هذا مما يجب أن نعتقده. قال الله سبحانه: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. تفضل. Berikutnya, perkara yang kedua, wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Qur'an merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan kitab terakhir yang berisi perjanjian antara hamba dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Tabaraka wa taala. Dan tidak ada di muka bumi ini tersisa satu kitab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala diibadahi selain Al-Qur'an. Dan bahwasanya Al-Qur'an merupakan nasikh, kitab yang menghapus kitab-kitab yang sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan yang selainnya. Al-Qur'an merupakan hakim, merupakan pemutus perkara dari kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48, "Wa anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Nabi sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an, bilhaq, dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan menjaganya, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Al-amru thalith ala al-muslimin an ya'taqidu anna at-taurat wal-injil lahiqahuma التحريف والتبديل والتغيير بالزيادة والنقصان. يجب أن نعتقد أن التوراة والإنجيل قد لحقهما التحريف والتبديل والتغيير بالزيادة والنقصان، وهذا قد بيّنه الله جل وعلا في كتابه، فقال الله سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه الكتب الإنجيل والتوراة قد دخلها التحريف والتبديل والتغيير بالزيادة والنقصان، وما كان فيها من حق لم يبدل ولم يغير فهو منسوخ بالقرآن، ما كان فيها من حق لم يبدل ولم يغير فهو منسوخ بالقرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما رأى في يد عمر رضي الله عنه ورقة فيها شيء من التوراة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد وغيره. تفضل. Kemudian perkara yang ketiga, wajib atas kaum muslimin untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kitab Taurat dan Injil telah terjadi pada keduanya at-tahrif dan at-tabdil, yaitu perubahan dan penyimpangan, perubahan dalam bentuk penambahan ataupun pengurangan. Dan Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-13: فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. Karena sebab mereka, yaitu Ahlul Kitab Yahud dan Nasara, karena sebab mereka melanggar perjanjian mereka, la'annahum, kami melaknat mereka, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan kalbu-kalbu mereka keras membatu, yuharrifunal kalima amma wadih, mereka mengubah-ubah Alkitab dari tempat-tempatnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79: Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Celaka bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Dengan maksud untuk menjualnya atau menukarnya dengan harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-78: Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Dan sesungguhnya ada segolongan dari mereka, yaitu Ahlul Kitab, yang mereka melakukan yalwuna alsinatahum bilkitab, mereka memutarbalikkan lidah-lidah mereka di dalam membaca Alkitab, litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangkanya apa yang mereka baca adalah bagian dari Alkitab. Wama huwa minal kitab, padahal itu sekali-kali bukan bagian dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Wama huwa min indillah, padahal itu sekali-kali bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka berkata kedustaan tentang Allah. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Maka kitab Taurat dan Injil keduanya telah mengalami perubahan, penambahan maupun pengurangan. Maka jika memang ada di dalam kitab Taurat maupun Injil yang tersisa berupa kebenaran yang belum mengalami perubahan, belum mengalami penambahan atau pengurangan, maka hukumnya telah mansukh, hukumnya telah terhapus dengan turunnya Al-Quran. Adapun selain itu, maka apa yang di dalam kitab Taurat maupun Injil semuanya telah mengalami perubahan. Oleh karena itu Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam marah ketika beliau melihat di tangan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membawa secarik kertas atau lembaran kertas yang di dalamnya tertulis sesuatu dari Taurat. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Afishak anta ya ibn al-Khattab? Apakah engkau ragu wahai ibn al-Khattab? Alam ati biha bayda naqiyah? Bukankah aku telah datang dengan membawa agama yang putih bersih? Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya saudaraku yaitu Nabi Musa alaihissalam masih hidup saat ini, maka tidak ada pilihan lain baginya selain mengikutiku. Hadis diriwayatkan Ahmad dan selainnya. Al-amr ar-rabi' 'ala al-muslimin an ya'taqidu anna Muhammadan huwa khatamul anbiya wal rusul. Qala Allah 'azza wa jalla, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Falam yabqa nabiyyun yajib ittiba'uhu illa nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولو كان أحد من الأنبياء حيا لكان من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل, وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, يعني محمدا عليه الصلاة والسلام, ثم جاءكم رسول يعني ثم جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Berikutnya perkara yang keempat, wajib atas kaum muslimin untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah khatamul anbiya war rusul, penutup para nabi dan rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seseorang di antara kalian, walakin rasulullah, akan tetapi dia adalah seorang utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. maka tidak tersisa seorang nabi pun di muka bumi ini yang wajib ditaati selain Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau seandainya ada salah seorang dari kalangan para nabi yang masih hidup, maka pasti dia akan menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Dan ingatlah, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara para nabi dan rasul. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, jika aku memberikan kepada kalian Alkitab dan hikmah, thumma ja'akum rasul, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada di sisi kalian. Yang dimaksud dengan rasul yang akan datang ini adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Allah mengambil janji kepada para nabi dan rasul, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Maka ketika telah datang rasul tersebut, niscaya kalian akan benar-benar beriman kepadanya dan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Allah berfirman kepada para nabi dan rasul, apakah kalian setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Qalu, maka para nabi dan rasul seluruhnya menjawab, aqrarna, kami setuju. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka Allah berfirman, dan aku, dan persaksikanlah, dan sesungguhnya aku menjadi saksi bersama kalian. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika beliau kelak di akhir zaman turun ke muka bumi, maka dia atau beliau alaihissalam akan menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Al-amru al-khamis ala al-muslimin an ya'taqidu anna Muhammadan aw anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha ila al-thaqalain al-jin wal-ins. كما قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليكون للعالمين نذيرا لعالم الجن ولعالم الإنس. وأكد يقول الله سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ويقول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ويقول الله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول الله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس والعرب والعجم والأحمر والأبيض والأسود. وفي الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم وكان النبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. تفضل. Perkara yang kelima, wajib atas kaum muslimin seluruhnya untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diutus kepada al-thaqalain, yaitu kepada bangsa jin maupun manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang dengan batil. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, liyakuna lil alamin nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Nabi serombongan jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-29. Di ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Dalam surat Al-Jin Allah Ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Nabi, uhiya ilayya, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Faqalu, maka mereka berkata, inna sami'na Qur'anan 'ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang begitu menakjubkan. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Dalam surat Saba, dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakan wahai Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jin dan bangsa manusia, diutus beliau kepada bangsa Arab dan bangsa Ajam selain Arab, beliau diutus kepada orang kulit merah, kulit putih maupun kulit hitam. Di dalam hadis yang sahih Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, wa kana an-nabiyyu qabli yub'ats ila qaumihi khassah, dan nabi yang sebelumku mereka diutus kepada kaumnya secara khusus, wa bu'istu ila an-nasi 'ammah, adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Al-amr as-sadis 'ala al-muslimin an ya'taqidu anna man lam yadkhul fi din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, سواء كان من اليهود أو كان من النصارى أو كان من غيرهم، من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، هكذا نسميه كافرا، وهو عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم، عدو لله وعدو لرسوله وعدو للمؤمنين، وهو من أهل النار كما قال الله عز وجل، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. فأهل الكتاب من يهود ونصارى، والمشركون على اختلاف أنواعهم وأصنافهم، إذا لم يدخلوا في دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام فهم كفار. ويقول الله عز وجل، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فمن لم يدخل في دين الإسلام سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم فهو في النار، إذا مات على كفره فهو في النار من الخالدين فيها. قال الله عز وجل، أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية. وهكذا الآيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى فيها تكفير اليهود والنصارى. ومن هنا أجمع العلماء على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، أجمع العلماء على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، جريا على القاعدة المجمع عليها من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ويعني بالأمة أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أمتي يعني أمة الدعوة الذين يدعون إلى الإسلام من يهود ونصارى ومشركين وغيرهم من أصناف الكفار، فيدخلون في أمة الدعوة. قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به فهو من أهل النار، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به فهو من أهل النار. تفضل. Perkara yang keenam, wajib atas kaum muslimin seluruhnya untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya barang siapa yang tidak masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasara atau dari agama-agama yang lain yang tidak masuk ke dalam agama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka dia dihukumi kafir. Kita namakan dia sebagai seorang yang kafir, dan dia menjadi musuh bagi Allah, musuh bagi Rasulullah, dan musuh bagi kaum mukminin, dan dia menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, Allah ta'ala berfirman: lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, dan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan kaum musyrikin. Maka di dalam ayat ini, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ahlul kitab yang merupakan terdiri dari kaum Yahudi dan Nasara, ahlul kitab dan orang-orang musyrik, jika mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, maka mereka teranggap sebagai orang-orang kafir. Di dalam ayat yang berikutnya Allah ta'ala berfirman: innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara dan dari kalangan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka barang siapa yang tidak masuk ke dalam agama Islam, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara maupun agama-agama yang lain, maka mereka masuk ke dalam neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah menegaskan: ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Demikianlah ayat-ayat yang menyebutkan tentang hukum kafir terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak ditemukan di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah yang diturunkan oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Maka berangkat dari ayat-ayat ini, ayat-ayat yang menyebutkan tentang hukum kafir kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, ahlul kitab maupun orang-orang musyrik yang tidak masuk ke dalam agama Islam, para ulama Islam seluruhnya sepakat, berijma, telah berada di dalam suatu konsensus, kesepakatan, ijma, bahwasanya barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang Yahudi maupun Nasara, maka dia sendiri yang dihukumi kafir. Hal ini sejalan dengan kaidah yang juga telah disepakati oleh para ulama Islam seluruhnya, yaitu kaidah yang berbunyi: man lam yukaffiril kafira fahuwa kafir, Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang yang telah dihukumi kafir di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang sahih, maka dia dihukumi kafir. Karena dia telah menentang, telah menyelisihi Al-Quran yang telah Allah turunkan. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang sahih bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar tentangku dan tentang ajaran yang aku bawa." Yang beliau maksud dengan lafaz umat dalam hadis ini adalah ummatud da'wah, yaitu umat yang menjadi objek dakwah yang disyariatkan untuk diajak untuk masuk ke dalam Islam, baik dari kalangan Yahudi, Nasara maupun berbagai jenis kaum musyrikin yang lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar tentang aku dan tentang ajaran yang aku bawa, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara, Nasrani, kemudian dia tidak mau beriman kepadaku dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu ajaran Islam yang beliau bawa, fahuwa min ahlin nar, maka dia termasuk penghuni api neraka. Fa idza alimtum ayyuhal ikhwah ma'asyaral muslimin idza alimtum hadhihi al umur sittah فإنكم ستعلمون بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان، الدعوة إلى التقارب بين الأديان، فإن هذه الدعوة المراد منها صهر الإسلام واليهودية والنصرانية في قالب واحد، وضع هذه الأديان في قالب واحد، هذه الدعوة الخبيثة الماكرة التي الغرض منها هدم الإسلام، الغرض منها إسقاط دعائم الإسلام ومبانيه، ومنها الأمور الستة التي تقدمت. الغرض من هذه الدعوة إلى وحدة الأديان إخراج النفرة والكراهية من نفوس المسلمين تجاه اليهود والنصارى، والواجب البغض والعداوة لليهود والنصارى، وأن تكون القلوب مليئة بالبغضاء والعداوة لليهود والنصارى. فهذه الدعوة إلى وحدة الأديان تخرج هذه العداوة من النفوس، وتخرج هذه البغضاء من القلوب، تخرج هذا الواجب العظيم من واجبات الإيمان ومن لوازم التوحيد، تخرجه من القلوب، فيؤدي بذلك أنه لا جهاد لليهود والنصارى عند القدرة. لو كنا قادرين على جهاد اليهود والنصارى فإنه إذا خرجت هذه البغضاء وخرجت هذه العداوة من قلوب المسلمين فإنهم لن يقاتلوا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم، وهذا عند القدرة، عند قدرة المسلمين، يقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعند القدرة فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا اليهود والنصارى، فإما إسلام وإما أن يدفعوا الجزية عن ذل وصغار. فهذه الدعوة الخبيثة الماكرة، الدعوة إلى وحدة الأديان، قال أهل العلم من دعا إليها على هذا الذي تقدم من أنها تريد أن تجعل الإسلام واليهودية والنصرانية في قالب واحد، تريد أن تهدم الإسلام، تريد أن تمحو نعم دعائمه ومبانيه، فالدعوة إلى مثل هذه إلى مثل هذا الأمر، الدعوة إلى وحدة الأديان، قال أهل العلم: من دعا إليها فهي ردة، ردة صريحة عن دين الإسلام. لماذا؟ لأنهم يريدون يعني ماذا؟ أن يهدموا هذا الدين، وأن يمحوا معالمه ومبانيه ودعائمه. ولهذا ماذا يريدون؟ يريدون أن يطبعوا التوراة والإنجيل والقرآن في مجلد واحد، في غلاف واحد، غلاف ومجلد يضم التوراة والإنجيل والقرآن. إذا كان لا يجوز أن تطبع التوراة بمفرده، ولا يجوز أن تطبع الإنجيل بمفرده، هذا حرام، فكيف بأن تجمع الإنجيل والتوراة إلى القرآن فتطبعهما أو فتطبع هذه الكتب في مجلد واحد؟ وهكذا يريدون أن يبنى كنيسة ومعبد ومسجد في مكان واحد، في الأماكن العامة، في الساحات العامة، في المطارات، في الجامعات. إذا كان لا يجوز أن نبني كنيسة مستقلة، إذا كان لا يجوز أن نبني معبدا مستقلا في بلاد المسلمين، فكيف نجمع الكنيسة والمعبد إلى جانب المسجد في مكان واحد؟ فهذه الدعوة بارك الله فيكم دعوة خبيثة، تريد أن تجر أهل الإسلام إلى الردة الشاملة. وصدق الله إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Jika Anda sekalian telah memahami penjelasan di atas, bahwasanya orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam Islam, maka mereka dihukumi kafir dengan kesepakatan dan ijma' para ulama, maka ketahuilah, hendaknya kita semuanya mengetahui tentang kekeliruan seruan atau ajakan kepada paham pluralisme, yaitu paham wihdatul adyan, paham yang mengajak kepada penyatuan agama-agama. Kita semua dengan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang batilnya dan kelirunya seruan ini, yaitu seruan yang mengajak kepada pendekatan antar agama, kepada peleburan agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam dilebur menjadi satu kesatuan. Ini adalah seruan yang jahat, ini adalah seruan yang penuh dengan makar dan tipu daya, yang diantara tujuannya, tujuan dari seruan kepada paham pluralisme, seruan kepada penyatuan agama-agama, tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Tujuan dari seruan ini adalah untuk merobohkan dan menghancurkan pilar-pilar dan bangunan-bangunan di dalam agama Islam. Di antara tujuan dari seruan ini adalah untuk menghancurkan pagar pemisah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, yang mana seharusnya setiap muslim di dalam hatinya ada rasa adawah, ada rasa bughd, permusuhan dan rasa benci kepada orang-orang kafir. Tapi karena adanya seruan kepada wihdatul adyan, kepada paham pluralisme ini, akan mengikis sedikit demi sedikit sampai menghilangkan sama sekali dari jiwa-jiwa kaum muslimin rasa benci dan permusuhan kepada orang-orang kafir. Maka di antara akibat negatif dari seruan kepada paham pluralisme ini menjadikan kaum muslimin ketika mereka memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk berjihad melawan orang-orang kafir Yahudi dan Nasara, maka mereka tidak akan menegakkan jihad sebagaimana mestinya, sebagaimana yang telah Allah syariatkan. Akan dicabut dari jiwa-jiwa kaum muslimin rasa benci dan rasa permusuhan terhadap orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara serta yang selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika kaum muslimin memiliki kudrah, kemampuan untuk berjihad memerangi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara, dalam surat At-Taubah ayat 29 Allah ta'ala berfirman, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada hari akhir, perangilah mereka. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, perangilah orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang telah Allah haramkan dan yang telah diharamkan oleh Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladhina utul kitab, dan perangilah pula orang-orang yang tidak mau beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam, dari kalangan ahlul kitab, orang yang telah diberikan, orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kita. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, perangilah mereka sampai mereka mau memberikan atau menyerahkan jizyah upeti dengan patuh dan dalam keadaan mereka tunduk. Maka ketika kaum muslimin dalam kondisi memiliki kudrah, kemampuan untuk memerangi kaum Yahudi dan Nasara, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menegakkannya. Maka pilihan bagi mereka hanyalah dua pilihan. Apakah mereka mau masuk ke dalam Islam? Jika tidak demikian, maka mereka harus menyerahkan jizyah atau upeti kepada kaum muslimin dengan ketundukan dalam keadaan mereka hina dan rendah. Maka ketahuilah bahwasanya seruan kepada paham pluralisme, seruan untuk menyatukan agama-agama, sekali lagi ini adalah seruan yang jahat, seruan yang penuh makar dan tipu daya. Dan barang siapa yang mengajak kepada seruan ini, seruan kepada paham pluralisme atau mengajak kepada penyatuan agama-agama, maka sesungguhnya dia telah melakukan riddah sharihah, dia telah melakukan perkara yang memurtadkan dengan jelas. Mereka menginginkan untuk mencetak kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran menjadi satu jilid. Mereka ingin menggabungkan kitab-kitab ini ke dalam satu buku atau satu jilid. Maka ketahuilah, jika kita sudah tahu bahwasanya hukum mencetak kitab Injil tersendiri adalah haram hukumnya, mencetak kitab Taurat secara tersendiri haram hukumnya, lalu bagaimana kita bisa menyetujui ketika Taurat, Injil, dan Al-Quran dicetak ke dalam satu jilid? Maka ini tentu adalah suatu kemungkaran, suatu perkara yang haram, yang jelas-jelas keharamannya. Mereka juga menginginkan untuk membangun tempat-tempat ibadah, gereja, tempat ibadah kaum Nasrani, kemudian tempat ibadah kaum Yahudi, dan masjid. Mereka ingin bangun ke dalam satu tempat, di dalam satu tempat, di dalam area umum yang sama, baik di bandara-bandara maupun di universitas-universitas. Maka ketahuilah, jika hukum membangun gereja secara bersendirian itu adalah haram, begitu pula membangun tempat ibadah untuk orang Yahudi hukumnya haram di negeri kaum muslimin, maka tentunya membangun tempat ibadah untuk orang-orang Nasrani, Yahudi dan masjid di dalam satu tempat adalah perkara yang jelas-jelas keharamannya. هذا الخلط معاشر المسلمين الخلط بين الإسلام واليهودية والنصرانية هذا ليس وليد اليوم وإنما هو أمر قديم فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون قال قتادة ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تلبسوا اليهودية أو النصرانية بالإسلام لا تلبسوا بمعنى لا تخلطوا لا تلبسوا اليهودية أو النصرانية بالإسلام وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به هو الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله هكذا يقول قتادة رحمه الله تعالى وهكذا جاء عن غيره من السلف مثل هذا الكلام فخلط اليهودية أو النصرانية بالإسلام ليس وليد اليوم وإنما هو أمر قديم لكن سمي في هذا الزمان بمسميات في واقعنا المعاصر من ذلك الدعوة إلى وحدة الأديان ومن ذلك الدعوة إلى الحوار بين الأديان وهي وسيلة الدعوة إلى الحوار بين الأديان هي وسيلة لوحدتها وهكذا الدعوة إلى التقارب بين الأديان وهكذا الدعوة إلى التعايش بين الحضارات وهكذا الدعوة إلى الإخاء بين الأديان وهكذا الدعوة إلى الديانة العالمية وهكذا الدعوة إلى الدعوة إلى الأديان الإبراهيمية أو البيت الإبراهيمي كل هذه نعم تسميات لأجل الخلط بين اليهودية أو النصرانية وبين الإسلام يريدون أن يجعلوا نعم كما هو الدعوة إلى الديانة العالمية دعوة إلى دين ملفق دين ملفق من اليهودية والنصرانية والإسلام فهذا خلط ولا تلبس الحق بالباطل هذا خلط لليهودية والنصرانية بالإسلام ودعوة إلى هذا الخلط ودعوة إلى هذا المزج تفضل Seruan kepada paham pluralisme, ajakan kepada penyatuan agama-agama adalah seruan yang jahat dan penuh makar tipu daya yang tujuan dibaliknya adalah untuk menyeret kaum muslimin kepada riddah syamilah, kepada kemurtadan secara menyeluruh. Allah subhanahu wa ta'ala maha benar ketika dia berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217 wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u dan mereka senantiasa memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian jika mereka sanggup maha benar Allah ketika berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-89 waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa mereka ingin yaitu orang-orang Yahudi Nasara dan orang-orang musyrikin yang lainnya mereka ingin supaya kalian kafir sebagaimana mereka telah kafir sehingga kalian dengan mereka menjadi sama kondisinya dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridha kepadamu wahai Nabi sampai engkau mengikuti agama mereka Maka seruan kepada paham pluralisme, ajakan kepada penyatuan agama-agama bukanlah perkara baru, bukanlah perkara yang baru terjadi. Akan tetapi hakikatnya seruan itu sudah ada sejak dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, Allah taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Dan janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kalian menutupi al-haq dalam keadaan kalian mengetahui. Berkata Imam Qatadah rahimahullahu taala, wala talbisul yahudiyah awin nasraniyah bil Islam. Berkata Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, janganlah kalian mencampur adukkan antara Yahudi atau Nasrani dengan agama Islam. Wa qad alimtum anna dinallahi alladhi la yaqbal ghairah wa la yajzi illa bihi huwal Islam. Dan sungguh kalian mengetahui bahwasanya agama Allah yang Allah tidak menerima agama selainnya, agama yang tidak akan Allah berikan balasan kecuali dengan agama itu adalah agama Islam. Wa annal yahudiyata wan nasraniyata bid'atun wa laysat minallah. Dan bahwasanya agama Yahudi serta agama Nasrani adalah agama bid'ah dan sama sekali bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari Al-Imam Qatadah rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari selain beliau dari kalangan ulama salaf rahimahumullah. Maka mencampur adukkan antara agama Yahudi dan Nasrani dengan agama Islam sekali lagi bukanlah perkara baru, sudah ada sejak dulu. Akan tetapi di era modern ini, di masa ini, seruan terhadap penyatuan agama-agama atau wahdatul adyan ini disebut dengan beberapa penamaan. Di antaranya adalah disebut sebagai seruan kepada pluralisme. Istilah yang lain disebut pula dengan ajakan untuk melakukan al-hiwar bainal adyan, melakukan dialog antar agama, yang mana hakikatnya itu adalah wasilah, jalan yang akan mengantarkan kepada penyatuan agama-agama tersebut. Akan tetapi dikemas dengan bahasa dialog, padahal hakikatnya tujuannya adalah untuk mengantarkan kepada penyatuan agama-agama tersebut. Istilah yang lain adalah disebut sebagai at-taqarub bainal adyan, pendekatan antar agama. Istilah yang lain dari seruan ini adalah at-ta'ayush bainal adyan, yaitu hidup berdampingan antar agama-agama. Begitu pula istilah yang lain adalah al-ikha' bainal adyan, seruan untuk persaudaraan di antara agama-agama. Begitu pula disilakan dengan istilah ad-diyanah al-alamiyah, agama yang universal, dikemas dengan bahasa yang seperti ini, dengan istilah yang seperti ini, padahal hakikatnya adalah seruan untuk menyatukan agama-agama tersebut, dikemas dengan bahasa agama universal, yang mana hakikatnya adalah peleburan dari agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Begitu pula ada yang menyebut dengan istilah al-adyan al-ibrahimiyah, yaitu agama Ibrahimi yang diantara tujuannya adalah untuk mendirikan tempat ibadah yang disebut dengan tempat ibadah Ibrahimi, yang mana sekali lagi hakikatnya adalah untuk meleburkan dan menyatukan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Maka hakikatnya ini adalah pencampur adukan, ini adalah pencampur adukan dari agama-agama tersebut. هذه الدعوة كما تقدم أنها دعوة قديمة، ولهذا بارك الله فيكم نمر مرورا سريعا على أول من خلط اليهودية بالنصرانية أو اليهودية والنصرانية بالإسلام، ودعا إلى أنها كلها تعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أول من خلط اليهودية والنصرانية بالإسلام هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، فادعت اليهود أن إبراهيم منهم، وادعت النصارى أن إبراهيم منهم، فمن الذي رد عليهم؟ رد عليهم الله جل وعلا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أي كيف تدعون أيها اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وزمن إبراهيم قبل زمن نزول التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا وما حدثت النصرانية إلا بعد زمن إبراهيم بدهر؟ ولهذا قال سبحانه: أفلا تعقلون؟ أي لو كنتم تعقلون ما قلتم هذا، فإن إبراهيم متقدم قبل موسى وقبل عيسى. ثم ربنا عز وجل برأ إبراهيم من اليهودية والنصرانية، برأه فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه هي ملة إبراهيم، عبادة الله وحده لا شريك له، هذه ملته، كان حنيفا، والحنيفية هي الإقبال على الله، الإعراض عن كل ما سواه، هذه هي ملة إبراهيم، مفارقة الشرك وما كان من المشركين، مفارقة الشرك وأهل الشرك في المكان والأبدان، فتفارقهم، فملة إبراهيم مفارقة أهل الشرك في المكان وأيضا مفارقتهم في الأبدان. ثم بين ربنا عز وجل من هو أولى الناس بإبراهيم، من هو أولى الناس بإبراهيم، فقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فمن اتبعه من أمته فهو أولى الناس به، قال: للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وهذا النبي يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه، فالمسلمون أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بإبراهيم. فربنا عز وجل رد عليهم بهذا الرد في كتابه الكريم. أما هؤلاء اليهود والنصارى وسائر المشركين فقد نبذوا هذه الملة، ملة إبراهيم الحنيفية، نبذوا هذه الملة وراء ظهورهم، فلهذا ليس إبراهيم منهم ولا هم من إبراهيم، ولو انتسبوا إليه ولو قالوا الديانات الإبراهيمية، لو انتسبوا إلى إبراهيم فهذا الانتساب خال تماما من الصواب. تفضل. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya seruan kepada paham pluralisme atau ajakan kepada penyatuan agama-agama bukanlah seruan yang baru. Akan tetapi hakikatnya perkara tersebut sudah ada sejak dahulu, yang hakikatnya adalah untuk mencampur adukkan antara agama-agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Maka berikutnya kami akan menjelaskan secara ringkas tentang pihak-pihak atau siapa yang pertama kali melakukan seruan ini, siapa yang pertama kali mengajak kepada pencampur adukan agama-agama. Siapa pihak yang pertama kali mengajak kepada paham pluralisme, meleburkan antara agama Yahudi, Nasrani dan Islam, yang mana kata mereka agama-agama tersebut adalah semuanya bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka pihak yang pertama yang melakukan seruan ini, seruan kepada paham pluralisme, adalah kaum Yahudi dan Nasrani itu sendiri. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, merekalah pihak yang pertama kali mengajak kepada seruan ini. Orang Yahudi, kaum Yahudi mengklaim bahwasanya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di atas agama mereka, di atas agama Yahudi. Begitu pula orang-orang Nasara, mereka mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk bagian dari mereka, yaitu bagian dari orang-orang Nasara. Ini adalah syubhat yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka siapa yang membantah syubhat ini? Maka ketahuilah, yang membantah syubhat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-65, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim, wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dih, padahal kitab Taurat dan kitab Injil tidaklah diturunkan kecuali sepeninggal beliau, yaitu sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengerti? Maka bagaimana orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi, padahal zaman hidup Nabi Ibrahim alaihissalam adalah jauh sebelum zaman diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Bagaimana orang-orang Nasara mengklaim bahwasanya Nabi Ibrahim adalah beragama Nasrani, padahal agama Nasraniyah itu sendiri tidaklah ada kecuali sepeninggal dari zaman Nabi Ibrahim dalam jangka waktu yang cukup jauh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menyatakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian mengerti wahai orang-orang Yahudi dan Nasara? Ai lau kuntum ta'qilun ma qultum hadza. Maksudnya adalah jika kalian orang-orang Yahudi dan Nasara mau mengerti dan berfikir, niscaya kalian tidak akan mengucapkan ucapan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dari agama Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Dan tidaklah Ibrahim itu adalah seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, seorang yang muslim, dan sekali-kali bukan dari kalangan kaum musyrikin. Inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajak kepada tauhid, agama yang berisi ibadatullahi wahdah la syarikalah, peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Inilah agama Nabi Ibrahim yang disebut dengan agama hanifiyah, sehingga Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut dinyatakan Allah sebagai seorang yang hanif, yaitu seorang yang berada di atas agama al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Yaitu agama yang berisi ajaran al-iqbal ala Allah wal-i'rad amma kul an kulli ma siwah, yaitu menghadap kepada Allah dengan tauhid dan berpaling dari selain Allah, yaitu berpaling dari segala bentuk kesyirikan. Inilah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang memisahkan diri dari kesyirikan dan memisahkan diri dari orang-orang musyrik, baik secara tempat maupun badan. Kemudian Allah Rabbuna Azza wa Jalla memberitakan tentang siapa orang yang paling berhak untuk mengklaim bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana orang yang paling berhak bersama Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti ajaran agama beliau dari kalangan umatnya, dan juga Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dalam surat Ali Imran ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya manusia atau orang-orang yang paling berhak atas Nabi Ibrahim, لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, adalah orang-orang yang mengikuti beliau. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا, juga Nabi ini, yaitu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, beliulah yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan orang-orang yang beriman. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ, dan Allah lah wali, penolong dan pelindung bagi orang-orang mukmin. Adapun mereka yang menentang agama Nabi Ibrahim, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani dan kaum musyrikin yang lainnya, yang telah membuang agama Nabi Ibrahim ke belakang punggung mereka, maka mereka sama sekali bukan bagian dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bukan bagian dari mereka. Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Kalau seandainya mereka mengklaim, mereka menisbatkan diri sebagai pengikut Nabi Ibrahim, maka ketahuilah bahwasanya penisbatan tersebut sama sekali tidak benar. Wa hakadha dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mim an at-tatar wa annahum mimman khalata al-yahudiyyah wan-nasraniyyah bil Islam. فقال رحمه الله كان كبراؤهم ووزراؤهم يرون أن دين الإسلام كدين اليهود والنصارى ويرون كلها طرقا إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين ولهذا كفر العلماء التتار لأنهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية والإسلام وأفتوا بقتالهم وهكذا ممن خلط اليهودية والنصرانية بالإسلام الفرقة البهائية وهذه الفرقة البهائية لها نشاط في عدد من بلدان العالم في زماننا هذا وهذه الفرقة تدعو إلى ما يسمى بالديانة العالمية وكما ذكرنا آنفا أنها ديانة ملفقة من الأديان الثلاثة ويرون أن هذه الأديان العالمية أو أن هذا الدين العالمي ناسخ لدين الإسلام وناسخ لغيره وأنه لا سعادة ولا اطمئنان ولا راحة للعالم إلا بأن يعتنق هذه الديانة العالمية وهكذا هم كثر ممن دعوا إلى وحدة الأديان والخلط بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام لكن نرد عليهم بارك الله فيكم بآية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى وبحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يدعون إلى هذه المسميات التي الغرض منها الخلط بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام نقول لهم عندنا آية وعندنا حديث نعم نرد به على هذه الدعوات أما الآية فقوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فهذه الآية ترد على كل من دعا إلى مثل هذه الدعوات الباطلة الماكرة وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به، يعني الإسلام، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به يعني الإسلام إلا أكبه الله في النار أو إلا كان من أهل النار. Kemudian pihak berikutnya yang mengajak kepada seruan paham pluralisme atau penyatuan agama-agama adalah kaum Tatar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang bangsa Tatar. Kana kubara'uhum wa wuzara'uhum يرون أن دين الإسلام كدين اليهود والنصارى. Mereka bangsa Tatar, tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, penguasa-penguasa atau menteri-menteri mereka memiliki keyakinan bahwasanya agama Islam tidak halnya atau tidak berbeda sama seperti agama Yahudi dan Nasari, agama Yahudi dan Nasara atau Nasrani. Mereka meyakini bahwasanya ketiga agama ini, baik itu agama Islam, Yahudi maupun Nasrani, semuanya adalah bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganalogikan keyakinan mereka terhadap ketiga agama tersebut seperti atau sebagaimana halnya madhab-madhab fikih yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka mengkiaskannya atau menganalogikannya dengan madhab-madhab fikih tersebut. Oleh karena itu, para ulama mengkafirkan orang-orang Tatar yang memiliki keyakinan seperti itu, karena mereka tidak memisahkan atau tidak membedakan antara agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Mereka menyamakan ketiga agama tersebut dan para ulama telah memfatwakan untuk memerangi mereka. Kemudian pihak berikutnya yang mengajak kepada seruan terhadap atau kepada paham pluralisme adalah kelompok Al-Baha'iyah. Kelompok Al-Baha'iyah yang mereka memiliki aktivitas di beberapa negara di dunia ini, di zaman ini. Mereka, itu kelompok Al-Baha'iyah ini, mengajak kepada suatu agama yang mereka namakan dengan Ad-Diyanah Al-Alamiyah atau Ad-Din Al-Alami, agama universal, yang mana hakikatnya itu adalah agama yang merupakan peleburan antara ketiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Mereka meyakini bahwasanya agama universal ini adalah nasikh, penghapus terhadap agama Islam, menghapuskan agama Islam dan juga agama-agama yang lain. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan dan tidak ada ketentraman bagi dunia ini sampai manusia mau memeluk agama universal ini. Inilah keyakinan batil yang ada pada kelompok Al-Baha'iyah. Maka kita akan menyampaikan bantahan terhadap mereka ini, yaitu pihak-pihak yang menyeru kepada paham pluralisme, mengajak kepada penyatuan agama-agama. Kita bantah mereka dengan satu ayat dari Al-Quran, dan kita akan bantah mereka dengan satu hadis dari sekian banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat adalah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85 Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka ayat ini membantah semua pihak yang menyeru kepada paham pluralisme atau penyatuan agama-agama. Adapun hadis adalah yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihissalatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ursiltu bih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku dan tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari kalangan umat ini, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani. Kemudian mereka tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam. Mereka tidak mau beriman kepada agama Islam. Maka kata Rasulullah, illa akabbahu Allahu finnar aw kana min ahlin nar. Maka mereka akan Allah telungkupkan ke dalam api neraka. نختم هذه الكلمة بتنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول على ما يسمى بالدعوة إلى الحوار بين الأديان. هذه الدعوة إلى حوار الأديان كما ذكرنا أنها وسيلة إلى الدعوة إلى وحدة الأديان. لكن قد يقول قائل، إذا كان المراد منها دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام، فنقول دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام هذا واجب على المسلمين. دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام وبيان الشريعة وبيان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطلوب شرعا، كما قال الله سبحانه، وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قال الله عز وجل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأرسله إلى اليمن وقال، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهكذا لما أرسل عليا إلى خيبر، وهي المكان الذي كان فيه اليهود، يهود خيبر، قال، إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. وهكذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الحوار الشرعي. إذا كان هذا هو الحوار الذي يراد به من الدعوة إلى الحوار بالأديان، فهذا هو الحوار الشرعي، أن تدعوهم إلى الحق وأن تدعوهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبين لهم دين الإسلام. لكن المراد من هذه الدعوة ماذا بارك الله فيكم؟ المراد من هذه الدعوة إلى حوار الأديان أن نلتقي معهم وأن نجاملهم وأن نداهنهم وأن نحقق لهم أهدافهم وأن نعطيهم أغراضهم وما يطمحون إليه. أما أنهم سيدخلون الإسلام أو سيعرض عليهم الإسلام، الجواب لا، إنما مجاملات ويعني ماذا، مداهنة وتحقيق لأهدافهم وتحقيق لطموحاتهم. فهذا يأباه الله جل وعلا ويأباه رسوله صلى الله عليه وسلم ويأباه المؤمنون. تفضل. Kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan menyebutkan tiga tambihat, yaitu tiga perkara penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, seruan yang dinamakan dengan seruan kepada dialog antar agama, yang mana seruan ini kita ketahui dan kita dengar di masa-masa ini, yang mana hakikatnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah wasilah, jalan yang mengantarkan kepada penyatuan agama-agama atau paham pluralisme. Maka jika yang dimaksud dengan dialog antar agama, jika dimaksud dengan istilah dialog antar agama adalah untuk berdakwah, kaum muslimin berdakwah, mengajak orang-orang Yahudi, mengajak orang-orang Nasrani untuk memeluk agama Islam, maka ketahuilah ini adalah perkara wajib. Perkara wajib yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh kaum muslimin. Mengajak berdakwah, mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk memeluk agama Islam. Menjelaskan kepada mereka tentang syariat Islam yang indah. Syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian jika memang diperlukan, kita berdiskusi dengan mereka, melakukan mujadalah, dialog, diskusi dengan cara yang terbaik, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Janganlah kalian berdebat atau janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berpesan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah seruan atau ajakan pertama yang engkau sampaikan kepada mereka adalah seruan untuk bersyahadat, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan syahadat bahwasanya aku, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, adalah Rasulullah. Demikian pula ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam mengutus Ali bin Abi Thalib ke Khaybar, yaitu bentengnya orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad berpesan kepada beliau, idza nazalta bisahatihim fad'uhum ilal Islam. Jika engkau wahai Ali telah sampai di wilayah mereka, maka ajaklah mereka kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Katakan wahai Nabi, wahai ahlul kitab, ta'alu, marilah ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kita menuju kepada suatu kalimat yang sama, yang kita sepakati antara kita, antara kami dan kalian, yaitu kalimat alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kita tidak berbuat kesyirikan. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan kalimat yang berisi tidak ada di antara kita satu sama lain menjadikan yang lainnya sebagai tuhan-tuhan atau sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti seruan atau ajakan ini, faqulu, maka katakanlah, ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Inilah hiwar syar'i, dialog yang syar'i, yang memang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Berdakwah, mengajak orang-orang kafir dari kalangan Yahudi maupun Nasrani kepada Islam. Barakallahu fikum. Inilah perkara yang dituntut di dalam agama kita. Dan semuanya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Adapun jika yang dimaksud dengan hiwar atau dialog antar agama adalah dengan kita berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian kita bersikap manis di hadapan mereka, kita bermanis muka di hadapan mereka, kita berbahasa basi, kemudian kita justru mewujudkan tujuan-tujuan mereka, mewujudkan makar-makar mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, kita memberikan kepada mereka keinginan-keinginan mereka dan ambisi-ambisi mereka, maka ini adalah hiwar yang batil, adalah seruan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan hakikatnya ini adalah suatu mudahanah, adalah perkara yang basa-basi dan tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya. التنبيه الثاني أيضا ما يسمى بالتسامح أو ما يسمى بالمسامحة، ولعل بعضهم يقول هذا العام أو العام الماضي أو الذي قبله أو الذي سيأتي أنه عام المسامحة، فيسمون الأعوام هذه الميلادية بعام التسامح. فهؤلاء إن كانوا يريدون بالمسامحة دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، فهذا دين السماحة، دين الإسلام دين السماحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فمن سماحة الإسلام أنك لا تظلم أحدا، لا مسلما ولا كافرا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم كافرا، لأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان المظلوم كافرا، دعوته مستجابة لو كان المظلوم كافرا والظالم مسلما استجاب الله لدعوة المظلوم. وهذا من سماحة الدين، من سماحة الدين ألا نعتدي على الكفار، لنفرق بين العداوة والاعتداء. العداوة تقوم بالقلب، العداوة تقوم بالقلب، هذه لا بد منها، أن يكون هناك عداوة في قلب المسلم تجاه الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهم، لكن الاعتداء لا يجوز، الاعتداء عليهم من يهود أو نصارى أو غيرهم لا يجوز. لا تعتدي عليهم في عرض، ولا تعتدي عليهم في مال، ولا تعتدي عليهم في نفس. نعم، إن كانوا من أهل الذمة، وإن كانوا من أهل الأمان، وإن كانوا من أهل العهد، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، وهكذا أيضا الذمي، وهكذا أيضا المستأمن، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه سماحة الإسلام، هذه سماحة الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شاب يهودي من جيرانه في المدينة، وهذا الشاب كان في النزع، يعني كان في مرض الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فالتفت الشاب إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجاه من النار. هذه السماحة، إن كانوا يريدون بالسماحة والتسامح هذه السماحة فهي دين الإسلام التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا يريدون بالتسامح والسماحة التنازل عن شيء من دين الإسلام أو شيء من شرائع هذا الدين ومن أصوله، فهذه ليست بسماحة، فهذه ليست بسماحة. إذا كانوا يريدون بالسماحة أن تنزع العداوة والبغضاء للكفار من يهود ونصارى وغيرهم فهذه ليس بسماحة. إذا كانوا يريدون بالسماحة أن نسمي اليهود والنصارى إخوة، أن نسمي اليهود والنصارى إخوة، فهذه ليست بسماحة. النصارى نعم دينهم دين الصلبان، دين الصلبان كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال دينهم التعبد لله بالنجاسات والتعبد لله بأكل لحم الخنزير وبشرب الخمور. دينهم دين عبادة الصلبان والصور المنقوشة على الحيطان، هذا دين النصارى. فكيف نسميهم إخوة؟ فكيف نسميهم إخوة؟ وأما اليهود فكما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود أشد الناس عداوة، فكيف نسميهم إخوة؟ إذن هذا يأباه الله عز وجل ويأباه رسوله ويأباه المؤمنون. تفضل. تنبيه yang kedua. Perkara kedua yang perlu untuk diingatkan adalah terkait dengan istilah at-tasamuh atau al-musamahah, toleransi, yang mana sebagian mereka ada yang menyebutkan dengan tahun toleransi dan sebagainya. Maka jika yang mereka maksud dengan toleransi adalah agama Islam, yaitu ajaran toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya, maka ketahuilah bahwasanya agama Islam adalah agama yang musamahah, agama yang penuh dengan toleransi. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam bersabda: bu'ithu bil hanifiyyati samhah, aku diutus dengan agama tauhid yang toleran. Dan di antara bentuk toleransi di dalam agama Islam bahwasanya kita tidak boleh mendzalimi seorang pun, baik dia muslim maupun kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi: ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian berbuat kedzaliman. Maka tidak boleh seseorang mendzalimi pihak yang lain, tidak boleh seorang muslim mendzalimi orang kafir. Walaupun dia kafir, tidak boleh didzalimi. Karena sesungguhnya da'watul madzlum mustajabah, doa orang yang didzalimi adalah doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang didzalimi adalah seorang kafir dan pelaku kedzalimannya seorang muslim, maka doa pihak yang terzalimi akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan toleransi di dalam agama Islam. Agama Islam tidak boleh mengajarkan, tidak boleh melakukan perbuatan kedzaliman kepada orang-orang kufar sekalipun, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun agama-agama yang lain. Tidak boleh melakukan kedzaliman, perbuatan melampaui batas yang bisa merusak kehormatan atau menimbulkan madarat kepada harta atau kepada jiwa, walaupun mereka adalah ahlul dhimmah, yaitu orang-orang kafir yang berada di bawah jaminan perlindungan penguasa muslim. Tidak boleh pula melakukan kezaliman kepada ahlul ahd, yaitu orang kafir yang terikat perjanjian dengan penguasa kaum muslimin. Dan tidak boleh pula berbuat kezaliman kepada ahlul aman, yaitu kepada orang-orang kafir yang telah mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah atau penguasa muslim. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda: man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, yaitu seorang kafir yang telah mendapatkan perjanjian atau terikat perjanjian dengan penguasa muslim, Dan ini juga berlaku pada orang-orang kafir dhimmi dan orang-orang kafir musta'man yang telah mendapatkan perjanjian keamanan atau jaminan keamanan. Maka barang siapa yang membunuh mereka, kata Rasulullah, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium bau wangi surga. Inilah toleransi di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Diriwayatkan suatu ketika Rasulullah datang menemui seorang pemuda Yahudi yang merupakan tetangga beliau di kota Madinah. Dalam keadaan pemuda tersebut sedang mengalami nazak, yaitu sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, mengalami sakratul maut. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda kepadanya, qul, katakan, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah. Washhad asyhadatain, dan bersaksilah atau ucapkanlah dua kalimat syahadat. Maka pemuda tersebut menoleh kepada bapaknya. Maka bapaknya berkata kepada pemuda tadi, ati' Abul Qasim, patuhilah, taatilah Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Faqala, maka pemuda tadi akhirnya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka akhirnya pemuda tersebut meninggal dalam keadaan telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar, segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda tersebut dari api neraka. Inilah toleransi yang seharusnya dilakukan, yang mana ini adalah agama Islam itu sendiri, ajaran yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Adapun toleransi, jika yang dimaksud dengan toleransi adalah dengan meninggalkan dan mengorbankan prinsip-prinsip Islam, adapun jika toleransi yang dimaksud adalah dengan mengorbankan syariat-syariat agama Islam, maka sekali-kali tidak. Ini bukanlah toleransi. Hakikatnya yang demikian ini bukanlah toleransi. Adapun toleransi yang tujuannya adalah untuk mencabut permusuhan di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin terhadap orang kafir, maka ini adalah toleransi yang keliru. Adapun jika yang dimaksud dengan toleransi adalah harus dengan menyebut orang-orang Nasara dan Yahudi sebagai saudara-saudara, maka sama sekali ini bukanlah toleransi. Naam, karena sesungguhnya orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara, mereka adalah para penyembah salib. Mereka adalah penyembah gambar-gambar yang diukir atau dilukis di dinding-dinding, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibadah mereka, agama mereka dipenuhi dengan peribadatan dengan perkara-perkara yang najis. Mereka beribadah kepada Allah dengan memakan daging babi. Mereka beribadah kepada Allah dengan meminum khamr, meminum minuman-minuman yang memabukkan. Bagaimana kemudian kita menyebut mereka sebagai saudara-saudara kita? Bagaimana kemudian kita dibenarkan untuk menamakan mereka sebagai orang-orang mukmin? Maka sama sekali seruan ini bukanlah toleransi. Adapun orang-orang Yahudi, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahudu. Dan sungguhnya engkau mendapati manusia yang paling keras permusuhannya adalah orang-orang Yahud. Lalu bagaimana kemudian kita menamai mereka dengan saudara? Kita menyebut mereka dengan saudara-saudara kita. Tentunya ini adalah perkara yang tidak dibenarkan, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diridhoi oleh Rasulullah dan kaum mukminin. تنبيه الثالث والأخير أن بعضهم بحجة أنه يحارب التطرف والإرهاب فيدعو إلى وحدة الأديان ويدعو إلى التقارب بين الأديان وهذه حجته أنه يحارب التطرف والإرهاب فالرد عليه أنه ما هكذا يحارب التطرف والإرهاب وإنما محاربة التطرف والإرهاب يكون بنشر دين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان محاسن الإسلام وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم لهذا تكون محاربة التطرف والإرهاب بنشر هذا الدين وبيان محاسنه وتوضيحه للناس توضيح هذا المنهج الرباني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنحذر غاية الحذر بارك الله فيكم من هذه الدعوة الخبيثة ونحذر من المشاركة فيها أو الاستجابة إليها وهكذا نحذر من الانتماء إلى محافلها أو مؤتمراتها أو ندواتها والله جل وعلا في كتابه الكريم يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك واحذرهم يعني اليهود والنصارى وأذناب اليهود والنصارى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن لا يجعل مصيبتنا فيه وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين بلاد أندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين من كل شر وسوء وكيد وأن يصلح لنا أئمتنا وولاة أمرنا ويهديهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يمن علينا وعليكم بالاستقامة الحق على هذا الدين وأن يتوفانا مسلمين إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Perkara yang ketiga dan ini adalah perkara yang terakhir bahwasanya sebagian mereka berhujjah dalam rangka untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Ini mereka jadikan sebagai hujjah untuk melakukan seruan kepada paham pluralisme. Mereka jadikan hujjah untuk mengajak kepada penyatuan agama-agama, mengajak kepada pendekatan antar agama dengan hujjah untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Maka bantahan terhadap syubhat ini, syubhat yang mereka kemukakan ini, bahwasanya tidak demikian cara yang tepat untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Cara metode yang tepat untuk memerangi ekstremisme dan terorisme hanyalah dengan menyebarkan agama atau ajaran agama Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Inilah metode dan cara yang paling tepat di dalam memerangi ekstremisme dan terorisme adalah dengan menyebarkan agama Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan juga dengan menjelaskan tentang keindahan-keindahan agama Islam, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Demikianlah cara untuk memerangi ekstremisme dan terorisme dengan sekali lagi menyebarkan agama Islam dan menjelaskan keindahan-keindahan agama Islam, menyampaikan penerangan dan penjelasan kepada manusia, menjelaskan tentang manhaj rabbani ini, agama ini, yaitu agama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Kemudian berikutnya kami memperingatkan barakallahu fikum tentang seruan yang jahat ini, yaitu seruan kepada paham pluralisme, ajakan kepada penyatuan agama-agama. Sekali lagi ini adalah seruan yang jahat dan kita peringatkan kepada semua pihak jangan sampai kita masuk bergabung ke dalam seruan ini. Jangan sampai kita mengikuti seruan ini. Jangan sampai kita berpartisipasi di dalam seruan ini. Jangan sampai ada dari kalangan kaum muslimin yang menisbatkan diri kepadanya, bergabung dengannya, mengikuti acara-acaranya, pertemuan-pertemuannya, kongres-kongresnya, muktamar-muktamarnya, atau acara-acara mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wahdarhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hatilah, waspadailah mereka, jangan sampai mereka memberikan fitnah kepadamu terkait dengan sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Waspadalah dari mereka, yaitu dari orang-orang Yahudi dan Nasara, dan dari pengikut atau pengekor orang-orang Yahudi dan Nasara. Hati-hatilah, waspada dari mereka, jangan sampai mereka memfitnahmu, yaitu menjatuhkanmu ke dalam penyimpangan dan kesesatan terkait dengan sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Maka saya memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk menjaga kita semua dan menjaga agama kita. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai menjadikan musibah menimpa agama kita. Dan kita memohon kepada Allah untuk menjaga kita dengan agama Islam, senantiasa menegakkan agama Islam, baik ketika kita duduk maupun kita berbaring. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk menjaga negeri-negeri kaum muslimin, menjaga negara Indonesia dan negara-negara yang lain dari kalangan, dari negara-negara kaum muslimin, dari segala bentuk kejelekan dan dari segala bentuk makar dan tipu daya orang-orang kafir. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki penguasa-penguasa kita, pemimpin-pemimpin kita, pemerintah kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang di dalamnya terkandung kebaikan bagi negeri ini dan rakyatnya. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita dan kepada anda sekalian istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran, istiqamah di atas agama yang mulia ini. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua di atas agama Islam. Sesungguhnya Dia, Allah, Zat yang Maha Baik, Zat yang Maha Mulia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Demikian kita akhiri sesi muhadarah kali ini dan kita sampaikan jazahullahu khairan kepada Syekhona Munir bin Sa'id As-Sa'di hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Naktafi launa wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.